Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita memanjatkan syukur kepada Allah jalla jalaluh, yang dengan segala limpahan nikmat, karunia dan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan hati dan langkah-langkah kita ke majlis ilmu yang semoga Allahu tabaraka wa ta'ala mengikhlaskan niat dari masing-masing kita sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Al-Syeikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah menyebutkan tentang penawaran dan berbagai macam bujukan serta rayuan yang diberikan kepada Rasulullah atau ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh menyatakan, tatkala kaum musyrikin melihat kekuatan kaum muslimin dan keberanian mereka setelah keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka mereka pun bermusyawarah di antara mereka. Ini kaum musyrikin bermusyawarah untuk memikirkan langkah paling tepat yang mereka gunakan tentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka berkatalah kepada mereka Utbah bin Rabi'ah, berkata kepada mereka Utbah bin Rabi'ah Al-Abshami, tayyib, berkatalah kepada mereka Utbah bin Rabi'ah Al-Abshami dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, dan dia Utbah bin Rabi'ah sayyidan muta'an fi qaumihi, seorang pemimpin yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Maka dia menyatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, maukah kalian aku bangkit untuk menghampiri Muhammad dan aku berbicara kepadanya, menawarkan terhadapnya berbagai macam perkara, semoga ia menerima sebagiannya. Kita berikan kepadanya tawaran-tawaran sehingga dia akan berhenti terhadap kita dari berbagai macam perlakuan-perlakuannya, mencela tuhan-tuhan mereka, menganggap bodoh dan dungu ayah-ayah dan nenek moyang mereka dan seterusnya. Maka mereka menyatakan, tentu ya Abul Walid, kami sangat setuju atas usulanmu. Bangkitlah, pergilah kepada Muhammad dan bicaralah dengannya. Maka ia pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada waktu itu sedang duduk sendirian di masjid. Maka ia berkata, "Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau termasuk bagian dari kami, sebagaimana yang engkau ketahui. Engkau termasuk dari orang terbaik di antara kami, dari sisi kedudukan dan nasab. Dan engkau telah mendatangkan kepada kaummu sesuatu yang besar, yakni dakwah yang diemban, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqta bihi jama'atahum, engkau telah memecah persatuan mereka, memecah belah persatuan mereka. Wa saffahta ahlamahum, engkau telah na'am menganggap dungu akal-akal mereka. Wa'ibta alihatahum wa dinahum, dan engkau mencela tuhan-tuhan mereka dan agama-agama mereka. Dan engkau mengkafirkan orang-orang yang telah berlalu dari ayah-ayah mereka. Fasma' minni, maka dengarkanlah dariku. Aku tawarkan kepadamu beberapa hal yang kau bisa lihat, bisa pertimbangkan. Semoga engkau bisa menerima sebagiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul ya Abul Walid asma'." Bicaralah wahai Abul Walid, aku akan dengarkan. Maka ia menyatakan, Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, "Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan dari apa yang kamu bawa ini, yang kamu harapkan di balik ini adalah harta, maka kami akan kumpulkan untukmu harta dari harta-harta kami, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Akan kami kumpulkan semua untukmu, jika memang yang engkau inginkan adalah harta. Jika engkau menginginkan kedudukan, kehormatan, akan kami angkat engkau menjadi pemimpin kami, sehingga kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa keputusanmu. Dan jika engkau menginginkan kedudukan seorang raja, akan kami angkat engkau sebagai raja atas diri-diri kami. Dan jika engkau ingin menikah, maka pilihlah wanita mana saja dari Quraisy yang kamu inginkan, akan kami nikahkan engkau dengan 10 orang wanita. Pilih yang kamu inginkan dari mereka. Dan jika yang engkau bawa ini adalah bentuk kesurupan jin yang kau tidak bisa menolaknya dari dirimu, maka akan kami carikan pengobatan untukmu. Dan akan kami kerahkan harta-harta kami untuknya, untuk mencari pengobatan atas dirimu, hingga engkau bisa sembuh darinya. Terkadang jin yang mengikuti bisa menguasai orang yang dia ikuti, hingga butuh untuk diobati. Sebutkan apa saja, sampaikan apa yang menjadi keinginanmu kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada Utbah bin Rabi'ah Abul Walid, "Au qad faraghta ya Abul Walid, kamu sudah selesai?" Wahai Abul Walid, qala na'am. Ia menyatakan sudah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fasma' minni." Kalau begitu dengarkan dariku. Kata Abu Walid, "Baik, aku akan dengarkan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Bashiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijabun fa'mal innana 'amilun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, kepada kaum yang mengetahui, sebagai kabar gembira dan peringatan. Lalu berpalinglah kebanyakan mereka dan mereka tidak mendengarkan. Dan mereka menyatakan, qulubuna fi akinnatin. Hati-hati kami ini tertutup. Mimma tad'una ilaih, dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Wa fi adhanina waqrun, dan pada telinga-telinga kami ada sumbatan. Dan antara kami dengan dirimu ada hijab. Maka berbuatlah sesungguhnya kami pun berbuat. Dan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an sambil mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga pun ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mu'tamidan alaihima, bersandar kepada kedua tangan tersebut. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada firman Allah, masih dalam surah Fussilat yang tadi, na'am barakallahu fikum, dalam Fussilat ayat 1 sampai 5. Hingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat yang ke-13, yaitu fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Maka Utbah meletakkan tangannya pada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia bersumpah demi Allah dan demi sifat kasih sayang, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti khawatir ancaman itu benar-benar menimpa dan mengenai mereka, sehingga ia menyatakan, hasbuka, cukup. Muncul dalam dirinya ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud. Aku telah berikan kepada kalian peringatan dengan petir azab seperti petir yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai atau sampai kepada as-sajdah, maka beliau pun bersujud. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, sami'ta ya Abul Walid, engkau sudah mendengarkan wahai Abul Walid. Qala sami'tu, sudah aku dengarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa anta wa dzaaka, terserah engkau terhadap ayat-ayat tadi. Maka berdirilah Utsbah menemui sahabat-sahabatnya, teman-temannya tadi yang ia sudah berunding dengan mereka untuk menjadi perwakilan untuk bicara, menawarkan berbagai macam tawaran dan bujuk rayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah sebagian mereka kepada yang lain, kami bersumpah dengan nama Allah, sungguh Abul Walid telah datang kepada kalian dengan wajah bukan wajah yang ia bawa pergi tadi. Naam. Sudah beda sekali raut mukanya dengan ketika ia berangkat dan tatkala ia pulang. Beda jauh. Maka tatkala ia duduk di sisi mereka, mereka menyatakan, ma wara'aka ya Abul Walid, ada apa tadi wahai Abul Walid? Apa yang terjadi denganmu? Maka dia menyatakan, tadi aku mendengar suatu ucapan yang belum pernah aku dengarkan semisal itu sama sekali. Wallahi ma huwa bisyair. Demi Allah, itu bukan syair. Wala bisihir, dan itu bukan sihir. Wala bil kihanah, dan bukan perdukunan. Ya ma'asyara Quraisy, ati'uni. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku. Waja'aluha li, dan jadikan masalah ini untukku. Biarkan Muhammad, yani wa khallu baina hadha ar-rajul wa baina ma huwa fi, biarkan dia dengan apa yang dia bawa. Tinggalkan dia. Artinya jangan kalian gubris, enggak usah kalian ganggu. Naam. Demi Allah, benar-benar pada ucapannya yang aku dengarkan tadi ada sebuah berita besar yang jika menimpa kaum Arab maka sungguh telah mencukupi kalian atas yang lainnya. Naam. Dan jika ia menang atas orang-orang Arab, maka mulkuhu mulkukum, kekuasaannya adalah kekuasaan kalian, kemuliaannya menjadi kemuliaan bagi kalian, dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia. Mereka menyatakan, saharaka wallah, demi Allah dia telah menyihirmu wahai Abul Walid. Saharaka wallahi ya Abul Walid, demi Allah dia telah menyihirmu wahai Abul Walid. Maka dia menyatakan, hadza ra'yi fihi, ini pendapatku tentangnya. Fasna'u ma badalakum, silakan perbuat apa yang nampak menurut kalian sebagai jalan terbaik. Kemudian Syekh menyatakan pembahasan berikutnya, sikap lembut dan mengalah. Tatkala kaum musyrikin gagal dengan rayuan dan bujukan-bujukan mereka, mereka pun memikirkan upaya tawar-menawar dalam agama. Maka mereka menyatakan, kami menawarkan kepadamu satu hal, yang itu menjadi kebaikan bagimu. Qala wa mahi, apa itu? Mereka menyatakan na'budu alihatana sana. Engkau menyembah Tuhan kami setahun, wa na'budu ilahaka sana, dan kami menyembah Tuhanmu setahun. Gantian. Nah. Kalau kami berada di atas al-haq, engkau ambil bagian darinya. Dan jika engkau di atas al-haq, maka kami pun mengambil bagian darinya. Nah, ambil yang baiknya, tinggalkan buruknya. Tapi coba dululah. Nah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, ila akhir surah. Sampai akhir surah. Nah. Tidak ada toleransi. Barakallahu fikum. Nabi menyembah Tuhan mereka setahun, nanti gantian. Naam. Wa anzala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan, Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian perintahkan aku untuk aku sembah, wahai orang-orang jahil? Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dalam surah Az-Zumar ayat 64, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan, Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah, dalam surah Al-An'am ayat 56. Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah orang-orang yang kalian seru, yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tadinya kaum musyrikin sangat bersemangat dan memiliki kecondongan untuk meredakan khilaf, perselisihan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap dengan harapan yang sudah disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Sehingga mereka pun berupaya menambah, menampakkan berbagai sikap tanazul, mengalah. Mereka terus berupaya ingin mengalah. Dan memiliki atau condong untuk menerima yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mempersyaratkan sebagian perlakuan adil dan tabdil fima uhiya ilaihi. Artinya barakallahu fikum, mereka memiliki kecondongan untuk menerima apa yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan agar Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi, ayat-ayat yang dulu pernah diturunkan, diganti. Faqalu, maka mereka menyatakan, Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-15. I'ti biqur'anin ghairi hadha au baddilhu. Datangkan Al-Quran selain yang ini. Atau ganti yang sudah ada dulu. Fa'amarallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma yakunu li an ubaddilah min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adaba yaumin 'adzim." Dalam surah Yunus ayat yang ke-15, katakan wahai Muhammad, tidak mungkin bagiku untuk mengganti dari diriku sendiri ayat-ayat tersebut. Aku tidak lain kecuali hanya mengikuti yang diwahyukan kepada aku. Dan aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, takut kepada satu azab di hari yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tentang besarnya perkara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menyebutkan sebagian yang terlintas dalam benak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecenderungan. Hampir beliau cenderung kepada permintaan mereka dan tawaran mereka. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayrah wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Allah katakan hampir-hampir mereka memalingkanmu wahai Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar engkau berdusta atas kami dengan membikin yang lainnya agar mereka menjadikanmu sebagai teman dekat. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kami tidak menguatkanmu wahai Muhammad, sungguh hampir-hampir engkau condong kepada mereka, atau sedikit memiliki kecondongan kepada mereka. Jika begitu, artinya engkau memperbuat yang mereka inginkan tadi, akan kami timpakan kepadamu siksa berlipat di dunia dan siksa berlipat setelah mati, lalu engkau tidak mendapatkan satu orang pun penolong. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Maka dengan sikap-sikap yang tegas ini tadi, berbagai macam tawaran-tawaran mereka tadi, na'am Allahu azza wa jalla menurunkan ayat-ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat tersebut sebagai bimbingan bagi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan sikap-sikap yang tegas tadi, nampaklah bagi kaum musyrikin bahwa nabi akan terus menyebarkan na'am dakwahnya. Dan dia bukan seorang pedagang. Sehingga dia bisa menerima proses tawar-menawar. Dia bukan seorang pedagang sehingga dia bisa mengalah dalam urusan harga. Bukan. Sehingga mereka ingin ketegasan. Ingin mempertegas atau mencari ketegasan sikap Nabi dari jalan yang lain. Maka mereka pun mengutus kepada seorang Yahudi, di mana mereka bertanya kepada Yahudi tersebut tentang urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah kepada mereka ulama Yahudi, saluhu an thalathin, tanyalah dia tentang tiga hal. Fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal. Kalau dia mengabarkan dengan jawaban yang benar, maka dia nabi yang diutus. Kalau ternyata tidak, fahuwa mutaqawwil, dia orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Nah, maka kata si Yahudi, menyarankan mereka untuk menguji kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah mereka tentang para pemuda yang hilang pada masa lalu, pada masa lampau. Bagaimana kisah mereka? Karena mereka memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Kemudian tanyalah mereka tentang seorang pengembara yang sampai kepada masyariqal ardi wa magharibaha, yang pengembaraannya sampai kepada timur dan baratnya bumi. Bagaimana ceritanya? Dan tanyalah dia tentang ruh. Bagaimana hakikat dari ruh itu? Maka tokoh-tokoh Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut yang disarankan oleh ahbar al-Yahud, ulama'nya kaum Yahudi. Fanazalat suratul Kahfi. Maka turunlah surah Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah ulaikal fityah, kisah tentang para pemuda ashabul kahfi. Naam. Wahum, kata Syekh, ashabu al-kahfi. Naam. Yang mereka tertidur di dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun lamanya. Naam. Wa qissatu dhalika ar-rajul at-tawwaf. Dan kisah lelaki yang tawaf selalu berkeliling. Wa huwa Dzulqarnain. Yaitu kisah Dzulqarnain. Wa nazala fi suratil Isra ar-raddu ala su'alihim 'anil ruh, dan turunlah dalam surah Al-Isra sebagai bantahan atas pertanyaan mereka tentang ar-ruh. Allahu azza wa jalla katakan dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka hadzal ikhtibar, ujian yang mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tadi, semestinya memberikan kecukupan bagi kaum Quraisy bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang hak, nabi yang jujur. Apalagi si Yahudi tadi telah menyatakan, "Na'am fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal." Kalau dia mengabarkan sebagaimana jawaban yang sebenarnya, maka dia adalah nabi yang diutus. Kalau memang mereka menginginkan al-haq, maka itu sudah sangat memberikan kecukupan bagi mereka. Jawaban-jawaban benar dan tuntas yang tidak mungkin bisa didustakan oleh ahbar al-Yahud tersebut, oleh ulama dari Yahudi tersebut. Tetapi mereka enggan, orang-orang zalim enggan, kecuali yang mereka inginkan adalah tetap berada di atas kekufuran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya mereka tatkala jelas bagi mereka hakikat permasalahan, dan setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran, maka mereka pun menampakkan sebagian sikap lunak. Nah, setelah itu mereka mulai menampakkan sebagian bentuk dari sikap lunak. Mereka sudah memiliki kesiapan untuk mendengarkan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, menerimanya. Akan tetapi mereka mempersyaratkan satu persyaratan lagi. Mereka ingin terima, mau siap mendengarkan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima ajakannya. Tapi mereka mempersyaratkan agar dikhususkan bagi mereka sebuah majlis yang tidak dihadiri oleh du'afa al-muslimin. Orang-orang lemah dari muslimin yang mereka itu adalah para budak dan orang-orang miskin yang telah lebih dulu masuk Islam. Karena orang-orang kafir tersebut minta hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah tokoh-tokoh pembesar Quraisy, tokoh-tokoh pembesar kota Makkah. Naam. Sehingga mereka meminta dibuatkan majlis yang mereka tidak berkumpul. Naam, dengan al-masakin, orang-orang miskin, orang-orang lemah, yang mereka itu adalah ashabul iman wa taqwa. Sempat barakallahu fikum ada keinginan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabulkan permintaan mereka dengan harapan mereka mau beriman. Muncul perasaan itu dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, wa anzala qaulahu, dan Allah menurunkan ayatnya dalam surah Al-An'am ayat ke-52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau mengusir orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Naam, setiap pagi dan petang yang mereka menginginkan dengan itu wajah Allah. Engkau tidak memikul tanggung jawab mereka sedikit pun. Dan mereka pun tidak memikul tanggung jawabmu, wahai Muhammad, sedikit pun. Sehingga engkau mengusir mereka, memisahkan mereka. Maka engkau akan termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan Al-Qur'an itu mufassala. Naam. Tidak sekaligus langsung brek satu ayat satu Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Tapi berangsur-angsur turunnya. Peristiwa demi peristiwa, Allah jawab permintaan demi permintaan, pertanyaan berbagai macam pertanyaan terus demikian. Itu Allah Subhanahu wa taala dengannya ingin menguatkan hati Nabi dan menghibur Nabi di setiap kejadian-kejadian yang beliau hadapi. Wallahu taala alamis shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan besok subuh. Ba'da salat subuh insyaallah. Naktafi bihadza. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.